kita semua alhamdulillah telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan manhaj yang sahih. Akan tapi perkara yang demikian ini terkadang seorang lalai darinya dan menganggapnya suatu perkara yang remeh. Oleh karena itulah tentunya bukan merupakan kerugian ketika kita meluangkan waktu sejenak untuk saling menasihati dalam masalah ini, baik kepada ikhwan maupun akhwat. Walaupun terkhusus perkara ini ikhwani fillah berhubungan dengan akhwat, akan tapi karena para ikhwan adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin bagi para wanita, maka tentunya mereka pun mempunyai kebutuhan untuk mengetahuinya. Yaitu sebuah pertanyaan dari saudara kita, apakah dibolehkan seorang ummahat keluyuran ke rumah tetangganya tanpa ada kebutuhan mendesak? Dan pertanyaan ini ikhwani fillah, sebagaimana tadi kita pikirkan, walaupun datangnya dari jauh di sana, dari Makassar, ternyata terkadang juga tidak jauh dari diri-diri kita. Walaupun seandainya hal tersebut tidak terjadi, maka merupakan kaidah dalam syariat kita adalah saddu dzara'il fitan, menutup celah-celah yang akan menimbulkan fitnah. Dan ini merupakan perkara yang muktabar dalam syariat. Betapa banyak dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya menutup celah yang akan mengantarkan kepada suatu kerusakan sebelum terjadinya kerusakan merupakan perkara yang dituntut. Dan ketahuilah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, satu hal yang hendaknya diketahui oleh setiap lelaki dan disadari oleh setiap wanita, bahwasanya para wanita itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari sesuatu yang bengkok. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan baik. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan kepada para wanita dengan baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menjelaskan di antara sebab kenapa beliau sampai memerintahkan para lelaki untuk memberikan wasiat, dan yang namanya wasiat ikhwani fillah adalah sesuatu yang diberikan dan kokoh dan harus senantiasa dijaga. Istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena sungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna a'waja syai'in min al-dila a'laha. Dan sungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah tulang rusuk yang paling tinggi, dan dari situlah para wanita diciptakan. Sebagaimana kita ketahui bagaimana diciptakannya Hawa. Setelah diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salam, dari sini isyarat ikhwani fillah, ketika mereka diciptakan dari sesuatu yang bengkok, maka itulah asal mereka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu ma zala a'waj." Apabila engkau ingin untuk meluruskannya dengan cepat, maka engkau akan membatahkannya. Karena namanya tulang rusuk ikhwani fillah sesuatu yang keras, bukan seperti perkara-perkara yang lunak yang mudah untuk diluruskan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau ingin meluruskannya dengan segera dan cara paksa, maka akan patah. Akan tapi apabila engkau meninggalkannya, maka dia akan senantiasa dalam keadaan akwaj, dalam keadaan bengkok. Ini yang harus diketahui oleh kita semua, ikhwani fillah, dan disadari oleh setiap wanita. Sehingga ketika mengetahui hal ini, ikhwani fillah, ketika datang seruan Allah Subhanahu wa taala maupun seruan Rasulnya agar para wanita menjadi lurus, mereka hendaknya bersegera untuk menyambut seruan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum bima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada perkara-perkara yang menghidupkan kalian. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah perkataan kaum mukminin, dan tentunya masuk di sana kaum mukminat, ketika mereka diseru untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Ini jawaban yang dituntut dari setiap mukmin dan mukminah pada semua perkara-perkaranya, ikhwan fillah. Dan dalam hal yang dipermasalahkan ini atau yang dipertanyakan ini, sungguh kita dapati bahwasanya demikian itu merupakan kebiasaan kebanyakan para wanita. Mereka pergi keluar rumah mereka dan tidak perlu ditanyakan bagaimana mereka keluarnya, dan tidak perlu ditanyakan apakah keluarnya izin suami atau tidak. Akan tapi ikhwani fillah, yang perlu kita pertanyakan dan hendaknya kita segera mencari obatnya adalah ketika hal tersebut dilakukan oleh saudari-saudari kita yang mereka telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hidayah kepada mereka untuk bisa menyambut seruannya dalam berhijab. Menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Tentunya ketika melakukan perkara yang demikian ini, hendaknya segera diobati. Dan ketahuilah bahwasanya hukum asal seorang wanita, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk tetap berada di rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman di sini, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaknya para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap berada di dalam rumah-rumah mereka, dan jangan mereka itu tabarruj, berdandan sebagaimana dandanan orang-orang jahiliyah yang awal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ikhwan fillah, larangan kepada ummahatul mukminin juga merupakan larangan bagi semua wanita. Dan perintah bagi ummahatul mukminin juga perintah bagi semua wanita yang lain dari kalangan mukminah, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dan jumhur mufassirun menyatakan bahwasanya perintah untuk tetap berada di rumah ini termasuk juga selain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wanita-wanita muslimah. Dan inilah yang wajib atas mereka, yaitu untuk tetap berada di rumah-rumah mereka. Dan ketahuilah ikhwani fillah bahwasanya tetapnya seorang muslimah di rumahnya merupakan ibadah, karena perkara tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika dia melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk berdiam diri di rumahnya sebagai bentuk penyambutan terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang paling besar di antara perkara-perkara yang lainnya yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak lain ikhwani fillah dikarenakan para wanita merupakan fitnah, dan para wanita adalah aurat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Tabrani serta yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'awrah fa idza kharajat istashrafaha syaitan wa innaha la takunu aqrabu ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Wanita itu adalah aurah. Mana aurah ikhwani fillah? Adalah sesuatu yang hendaknya ditutup. Maka apabila dia itu keluar, istashrafaha syaitan. Mana istishraf di sini sebagaimana diterangkan oleh Al-Qari dalam syarah beliau, demikian pula para ulama yang lain, bahwa maknanya adalah zayyanaha syaitan. Syaitan menghias-hiasi. Inilah keadaan para wanita ketika mereka keluar dari rumah-rumahnya. Tidak terkhusus bagi mereka-mereka yang keluar dari rumah dalam keadaan tabarruj. Bahkan mereka-mereka yang keluar dari rumah mereka dalam keadaan memakai hijab syar'i, syaitan tetap akan melakukannya ikhwani fillah, akan menghias-hiasinya. Dan ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sebagian laki-laki mungkin ketika melihat akhwat yang memakai hijab syar'i, perasaannya lebih dahsyat dan fitnah yang ditimbulkan lebih dahsyat daripada ketika melihat wanita-wanita biasa yang mereka berdandan menor. Dan inilah tazyin, hias-hiasan dari syaitan yang diberikan kepada mereka dan sebagai fitnah yang ditimbulkan oleh mereka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan perkara yang bisa menutup itu semua, yaitu dengan menjelaskan kepada para wanita bahwasanya keadaan mereka di rumah-rumah mereka itu adalah perkara yang sangat mulia. Wa innaha la takunu aqrabu ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Nah, sesungguhnya tidaklah dia itu bisa menjadi seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali di saat-saat dia berada di dalam rumah, berada di dalam rumahnya. Fadilah yang besar ikhwan fillah, bahwasanya keberadaan seorang wanita di rumahnya itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan hal yang merupakan sebab kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang mukminah merasa cukup dengan perkara ini dan ridha dengannya. Jangan sampai dia melihat keadaan wanita-wanita kufar yang mereka menyerukan kepada sesamanya untuk keluar dari rumah-rumah, untuk berbaur bersama laki-laki, bahkan kalau bisa mendesak mereka dari pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan mereka. Dan sebagaimana dipertanyakan ikhwan fillah, bahwasanya keluarnya seorang wanita dari rumahnya tanpa suatu keperluan yang mendesak, ini tentunya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama ketika menjelaskan tentang wajibnya seorang mukminah untuk tetap berada di rumah-rumah mereka, dikecualikan ketika adanya suatu perkara yang darurat atau suatu hajat yang hendak dilakukan. Tanpa kedua perkara ini, ikhwani fillah, seorang mukminah tidak diperkenankan untuk keluar tanpa perkara yang darurat dan tanpa ada kebutuhan. Dan perkara darurat maka diukur sesuai dengan kadarnya. Demikian pula perkara hajat atau kebutuhan, maka dinilai dengan kepentingannya. Oleh karena itulah hendaknya para wanita berusaha untuk mereka tetap berada di rumah-rumah mereka, tidak keluar kecuali dengan dua perkara tadi. Suatu perkara yang darurat atau perkara yang dia mempunyai hajah untuknya. Selain dari itu, ikhwani fillah, ketika terpenuhi dua syarat ini, para ulama pun masih menerangkan bahwasanya keluarnya mereka itu harus memenuhi tuntunan-tuntunan dan adab-adab yang telah ditentukan. Keluar tidak mutabarijah, keluar dalam keadaan tertutup rapat, tertutup aurat yang wajib untuk ditutup bagi para wanita. Keluarnya tidak memakai minyak wangi, dan keluarnya mendapatkan izin dari suami. Apabila perkara-perkara tersebut terpenuhi, maka baru seorang wanita boleh keluar dari rumahnya. Dan hendaknya adab seperti ini betul-betul kita laksanakan. Para suami membimbing istri-istrinya untuk tidak keluar dari adab-adab tersebut, dan para istri pun berusaha untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Kalau sholat saja, ikhwan fillah, yang merupakan ibadah yang tidak kita lakukan lagi keutamaannya, terlebih lagi sholat berjamaah bersama seorang imam, terlebih lagi imam ahli sunnati wal jamaah, merupakan perkara yang sangat mulia. Dalam keadaan seperti itu saja, seorang wanita lebih diutamakan untuk sholat di kamar-kamarnya. Maka bagaimana dengan perkara-perkara atau hajat-hajat yang sebenarnya bisa untuk dilakukan tanpa harus dia keluar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama daripada salat dia di musolanya. Wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Dan salatnya di tempat yang khusus di rumah tersebut itu lebih utama daripada sholat dia di keseluruhan rumah. Jadi semakin tersembunyi perkara yang dia lakukan, ikhwani fillah, semakin utama bagi seorang wanita dalam melakukan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Muslim, menunjukkan bahwasannya seorang wanita semakin dia tersembunyi dari pandangan para lelaki, dia lebih utama keadaannya. Walaupun demikian, syariat tidak menghalangi apabila ada seorang wanita yang menginginkan untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat. Kan, tapi tetap dia harus minta izin kepada suaminya, dan sang suami pun dianjurkan untuk tidak menghalanginya selama tidak ada kemungkaran dan fitnah yang ditimbulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dannakum ilaiha. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Untuk ke masjid saja, ikhwan fillah, menunaikan sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Di sini disyaratkan idza sta'dzannakum ilayya. Apabila dia minta izin kepada kalian. Terlebih lagi perkara-perkara yang lain. Terlebih lagi perkara-perkara yang tidak ada kebutuhannya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang seorang wanita yang ingin keluar karena ibunya sakit dan berbenturan dengan kebutuhan sang suami, maka beliau mengatakan ta'atu zawjiha awjab ilaiha min ummiha illa an ya'dana laha. Taatnya dia kepada suaminya itu lebih wajib daripada hak umminya, hak ibunya, kecuali apabila sang suami memberikan izin kepadanya. Dari sini kita ketahui bahwasanya para wanita mempunyai kewajiban yang besar di rumah-rumahnya, ikhwan fillah. Dan suami mempunyai hak yang besar dari para wanita. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim dan muslimah mengetahui kedudukan masing-masing. Jangan sampai keluar dari batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan di antara sifat para wanita ahli jannah, ikhwani fillah, yaitu hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang mereka senantiasa berada di dalam kemah-kemah mereka. Tidak keluar. Terjaga. Ka'annahunna baydun maknun. Seperti telur yang terjaga, tidak terkotori dan tidak ternodai oleh satu noda sedikit pun. Karena mereka terjaga di tempat-tempat mereka. Tidak ridha ketika mereka keluar dari rumah-rumah tanpa ada kebutuhan. Oleh karena itulah hendaknya seorang wanita menghiasi dirinya dengan perhiasan dan adab-adab wanita ahli surga, yang mereka senantiasa ridho untuk tetap berada di rumahnya. Walaupun mungkin, ikhwan fillah, rumahnya sempit, rumahnya terasa panas, atau anaknya membutuhkan untuk bermain. Akan tapi keberadaan dia berada di rumahnya itu tentunya lebih utama. Dan sungguh perkara-perkara yang masih bisa dia lakukan dari hajat-hajat serta kebutuhan yang dia lakukan di rumah, masih bisa lakukan, maka lakukan di rumah. Tidak perlu sampai kemudian mengeluarkan diri-diri mereka dari rumah-rumah mereka. Dan juga perkara yang diisyaratkan dalam pertanyaan Al-Fanikillah, yaitu keluarnya mereka ke tetangga-tetangga tanpa kebutuhan yang mendesak. Ini juga merupakan pintu yang bisa mendatangkan kerusakan. Karena namanya wanita, ikhwan fillah, suatu perkara yang tidak bisa dipungkiri. Perkataan mereka banyak. Sehingga mungkin 15 menit bisa berbicara dengan pembicaraan yang syar'i, atau setengah jam atau satu jam bisa berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Akan tapi setelah itu, ketika telah habis pembicaraannya, akan berbicara dengan perkara-perkara yang lain yang akhirnya menjerumuskan kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hal ini merupakan usaha dari syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ikhwani fillah, ketika menjelaskan kepada kita semua dalam kitabnya Idghathatul Lahfan, bagaimana syaitan berusaha untuk menyeret manusia walaupun dengan perkara yang mubah. Jadi pertama kali dia berusaha, seandainya ini adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang senantiasa memperhatikan waktunya. Karena waktu bagi seorang muslim dan muslimah adalah sangat berharga, ikhwan fillah. waktu berjalan dan tidak akan kembali. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu-waktu yang kita lalui. Sebagaimana hadis yang masyhur bagi kita, la tazuru qadamu 'abdin yaumal qiyamah min indi rabbih tabaraka wa ta'ala hatta yus'ala 'an alba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima abna. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur tersebut? Wa an syababihi fima abla. Tentang kepemudaannya, untuk apa dia hancurkan, dia habiskan. Dua hal berhubungan dengan umur. Umur itu sendiri dikhususkan bagi masa muda. Perkara yang lain tentang harta. Dan yang keempat tentang ilmu. Yang menjadi syahid dari hadis ini, ikhwani fillah, bahwasanya umur, waktu yang kita jalani ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita ridho waktu-waktu kita keluar untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, terlebih lagi perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Ghibah, namimah. Ini perkara-perkara yang sangat rentan. Ketika para wanita berkumpul sesama mereka, tetangga yang satu berbicara, berkumpul dengan tetangga satunya lagi, yang seharusnya dia mempunyai kewajiban mengurus anak-anak, mengurus rumahnya, dan memenuhi kebutuhan suaminya, akhirnya terbengkalai dengan perkara-perkara tersebut. Di samping itu, kerusakan yang besar dari timbulnya ghibah yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Demikian pula namimah yang dia lakukan, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itulah hendaknya seorang suami betul-betul menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mereka itu bertanggung jawab atas para wanita, mendidik mereka, membimbing mereka, mengingatkan mereka ketika mereka menyepelekan kewajibannya. Demikian pula para wanita hendaknya tahu kewajiban dia, bahwasanya dia adalah amanah di rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dipimpinkan kepadanya. Kemudian Rasulullah memberikan perincian. Lelaki, dia memimpin keluarga, anak dan istrinya. Dan wal mar'atu mas'ulun 'ala baiti zaujiha. Bahwasanya wanita itu dia akan dipertanyakan terhadap keadaan rumah suaminya. Dipertanyakan tentang apa yang diwajibkan kepadanya berupa menjaga rumah, menjaga harta suami, dan menjaga anak-anak. Dan tentunya dari semua itu yang paling utama, ikhwan fillah, adalah tentang anak. Karena mereka yang diharapkan kelak bisa memberikan kemanfaatan di saat-saat tidak ada manfaat kecuali amalan-amalan yang berupa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan suatu pencarian. Sebenarnya seorang muslimah ketika menginginkan ini semua, dia tidak akan melihat bahwasannya di sana ada waktu-waktu ruang baginya, sehingga bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk ngobrol bersama tetangga, atau berjam-jam untuk keluar rumah tanpa suatu hajat yang mendesak. Hajat saja, ikhwan fillah, seperti belanja dan yang lainnya, seandainya sang suami masih bisa, tidak perlu seorang wanita ikut bersamanya. Karena kita hidup di negeri yang ikhtilat, bukan merupakan perkara yang dilarang. Bahkan ikhtilat merupakan perkara yang diserukan. Tidaklah seorang keluar mesti akan mendapati ikhtilat. Oleh karena itulah, tidak perlu kemudian perkara-perkara yang remeh yang masih bisa dilakukan oleh seorang suami, memberi perkara-perkara yang mudah, kemudian mengharuskan sang istri ikut bersamanya. Masuk ke pasar, masuk ke mal-mal, dan seterusnya. Jadi kalimat ikhwanillah yang berawal dari pertanyaan itu dan berpikir pada diri ana untuk memberikan tanbih baik pada keluarga saya sendiri maupun kepada antum sekalian agar tercipta suatu keluarga yang baik, keluarga yang diberkahi, keluarga yang sakinah, keluarga yang berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Sang istri mengetahui kewajibannya dan mengetahui hak suami, dan sang suami mengetahui kewajibannya serta mengetahui hak-hak istrinya. Apabila hal ini tercipta, ikhwani fillah, sungguh suatu keluarga yang sangat indah, walaupun mungkin dari sisi harta, dari sisi material dia jauh dibandingkan orang-orang yang berkelimang harta, akan tetapi hidupnya tidak pernah menemui kesenangan dan ketentraman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis kita ini dan memberikan kemanfaatan kepada orang yang mengatakannya terlebih dahulu dan kepada antum semua. Nas'alullah taufiq mimma yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.